ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم الحمد لله pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia, di mana insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Masih pada bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab keterangan dalil tentang tindakan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada hadis dari sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an, di mana beliau mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam empat kalimat berita dari Rasul alaihi salatu wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat empat perbuatan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ta'dhiman wa taqarruban, yang diniatkan untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepada pihak yang ditujukan atau dijadikan persembahan hewan tersebut. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Juga pada hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya, baik secara langsung atau sebagai sebab kedua orang tuanya dicela oleh orang lain. Juga Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang melindungi orang-orang yang seharusnya dikenai hukuman had karena pelanggaran yang dia lakukan, atau dengan makna yang lain melindungi tokoh-tokoh ashabul ahwa wal bid'ah. Juga Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang berusaha berupaya merubah patok-patok tanah ataupun alamat tanda-tanda petunjuk arah jalan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Selanjutnya penulis rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang terakhir yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kata penulis rahimahullah, wa an Tariq ibn Shihab, dari Tariq ibn Shihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda. Beliau membawakan atau hadis ini berisi tentang sebuah kisah yang terjadi di masa lampau. Dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin. ada seorang lelaki yang masuk ke dalam surga karena seekor lalat. Wadakhala an-nar rajulun fi dzubabin. Dan ada pula lelaki lain yang masuk ke dalam neraka juga disebabkan karena seekor lalat. Gara-gara seekor lalat, nasib dua orang, yang satu mendapatkan kemuliaan masuk ke dalam surga, sementara yang lain mendapatkan kehinaan, kerendahan masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzu billah. Qalu, para sahabat berkata, wa kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana yang demikian itu bisa terjadi wahai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Apa sebabnya? Bagaimana rinciannya? Kenapa ada dua orang sama-sama karena sebab seekor lalat, yang satu masuk ke dalam surga sementara yang lain masuk ke dalam neraka? Qala, Rasul melanjutkan, marra rajulani ala qaumin. Dahulu ada dua orang lelaki yang melewati sebuah kaum. Melakukan safar perjalanan harus melewati sebuah kampung yang di situ dihuni oleh sebuah kaum. Lahum sanam, di mana kaum tersebut memiliki berhala yang disembah. Lafaz sanam ini diperuntukkan untuk patung yang disembah, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi zahir hadisnya sanam berarti kaum tersebut memiliki sebuah patung. Tidak disebutkan bentuknya seperti apa, namun yang jelas patung tadi dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. La yajuzuhu ahadun, tidak ada seorang pun yang berhasil melewati kampung tersebut, hatta yuqarribalahu syai'an, hingga mempersembahkan hewan kurban untuk patung yang diagungkan pada desa tersebut. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, ini aturan yang ditetapkan oleh penduduk negeri tersebut. Siapa saja yang hendak melewati kampung ini harus memberikan sesajen, harus memberikan kurban. Diperuntukkan untuk siapa? Untuk sanam, patung yang diibadahi, diagungkan oleh mereka. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Yang memberikan kurban maka dipersilahkan lewat dengan selamat tanpa gangguan. Yang enggan memberikan kurban maka tidak diperkenankan melewati jalan tersebut. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Termasuk dua orang laki-laki yang tadi diceritakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketika tiba di kampung tersebut dicegat. Faqalu li ahadihima, penduduk kaum tadi berkata kepada salah satu dari dua orang tersebut, qarrib, lakukan atau sembelilah hewan kurban untuk patung kami. Qala laisa indi syai'un uqarribu, laki-laki tadi menjawab, saya tidak punya hewan apapun yang bisa dijadikan sebagai kurban. Ini ceritanya, saya ini musafir, enggak mungkin kemana-mana bawa kambing atau sapi gitu ya. Naam, juga kisahnya bukan seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, oh saya beli di sini, saya transfer uangnya nanti, enggak ada. Tayyib, akhirnya dia mengutarakan, saya tidak memiliki apapun, saya enggak bawa, tidak mengikut sertakan hewan yang bisa dijadikan sebagai kurban. Qalu lahu, maka penduduk tadi memberikan solusi, qarrib, walau dzubaban. Tidak masalah. Yang penting engkau mempersembahkan hewan kurban walaupun dalam bentuk seekor lalat. Tanpa modal. Cari lalat. Ya. Insya Allah di semua tempat ada lalat ya. Itu bukan hewan yang langka. Mudah dijumpai. Tanpa modal. Gak ada yang jual lalat. Gratis. Dikarenakan laki-laki tadi ingin melewati, melanjutkan perjalanannya, yang mau tidak mau harus melalui jalan tersebut. Dan tidak diperkenankan melewati jalan tadi kecuali harus mempersembahkan kurban. Ya, maka laki-laki tadi faqarraba dzubaban, mengikuti arahan penduduk tersebut, disembelihlah seekor lalat untuk patung tadi. Niatannya bukan dikarenakan dia termasuk bagian dari para pemuja patung yang ada di kampung tersebut. Niatannya apa? Hanya sekedar supaya bisa lewat. Ya, wis enggak apa-apa. Kan hanya sekedar apa namanya nyembelih lalat, beres urusannya. Fa khallu sabilahu, maka penduduk kampung tadi membiarkan, mempersilahkan laki-laki tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Fadakhalan nar, namun dia dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam masuk ke dalam neraka karena telah mempersembahkan kurban kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dalam bentuk seekor lalat. Yang dilihat bukan dari fisik kurbannya, tapi yang dilihat adalah tindakan mempersembahkan hewan sembelihan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu lil akhar, orang yang kedua ditanya atau diperintahkan oleh penduduk negeri tersebut, qarrib, giliranmu untuk mempersembahkan hewan kurban. Faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal. Orang yang kedua punya prinsip. Dia dengan tegas mengatakan, aku tidak sudi mempersembahkan hewan kurban kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak. Tegas. Ya, karena ketegasannya tidak mau mempersembahkan kurban walaupun dalam bentuk seekor lalat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fadarabu unuqah, dipenggal lehernya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Fadakhala al-jannah, namun laki-laki tersebut justru masuk ke dalam surga dikarenakan dia rela mempertahankan agamanya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, mempertahankan kesucian dan kemurnian tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau mempersembahkan kurban kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dalam bentuk seekor lalat. Naam. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Hanya saja, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kisah tersebut walaupun masyhur di kalangan kaum muslimin, kisah tentang lalat yang barusan kita baca, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, wal qisah dhaif. Ya, kisahnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kalau disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadisnya dhaif. Naam. Hakadha ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, penulis rahimahullah memberikan beberapa kesimpulan dari beberapa dalil yang beliau bawakan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dalam bab ini. Beliau mengatakan, wa fihi masail, Di dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan, beberapa faedah. Al-ula, yang pertama, tafsir qul inna salati wa nusuki. Dalam bab ini diterangkan penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lah. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, la syarika lah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Taqaddama ma'ana, telah lewat ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, bahwasanya dalam ayat tadi terdapat perintah untuk mengikhlaskan semua jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ibadah salat dan ibadah kurban. Naam, juga menunjukkan bahwasanya ibadah kurban ini termasuk afdal al-qurbat, min afdalil qurbat, termasuk ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwasanya berkurban, menyembelih, itu termasuk afdal al-ibadat al-maliyah, ibadah dengan harta yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dikarenakan disebutkan oleh al-Imam As-Sana'ani rahimahullahu taala, disebutkan oleh Al-Imam As-Sana'ani rahimahullahu ta'ala dalam risalah Tadhirul I'tiqad min adranil syirki wal ilhad. Beliau menyebutkan ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, mengapa berkurban atau menyembelih ini memiliki kedudukan yang demikian tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal kalau secara zahirnya orang hanya sekedar ambil pisaunya kemudian digorok, disembelih hewan sembelihannya, entah itu sapi, kambing, kerbau, ayam dan seterusnya, kan begitu? Ya kan? Apa nilai yang menjadikan ibadah tersebut memiliki kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sana'ani rahimahullahu taala, dikarenakan pada dasarnya manusia itu makhluk yang sangat kikir. Sifat dasar manusia adalah makhluk yang bakhil. Dia tidak akan mengeluarkan hartanya kecuali karena dua alasan. Ya. Manusia itu makhluk yang kikir, yang bakhil. Dia tidak akan mengeluarkan hartanya kecuali karena dua alasan. Alasan yang pertama, lijal bil maslahah, untuk mendapatkan kemaslahatan. Ya, Anda ingin sesuatu yang diinginkan. Ya. Supaya lancar lamarannya. Ya, apapun dikeluarkan. Datang ke rumah calon mertua, ya, yang biasanya ini enggak pernah belanja dengan jumlah yang besar, kali ini dikeluarkan isi tabungannya sampai celengannya dibuka, ya, biar lancar. Ya. Ada udang di balik batu. Udangnya apa? Lijal bil maslahah, untuk mendapatkan kemaslahatan, mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, kemanfaatan yang dia harapkan. Yang pertama. Ya toh? Yang kedua, lidaf'il madarrah atau lidaf'is syarr. Tujuan yang kedua, seseorang tidak akan mengeluarkan harta kecuali untuk menghindarkan dirinya dari mara bahaya. Sudah. Hanya dua alasan saja. Kalau bukan untuk mendapatkan kemaslahatan, maka untuk menghindarkan dirinya dari marah bahaya. Alas. Ya, ini antum jabarkan menjadi 1001 alasan. Semuanya kembali pada dua tujuan. Imma untuk mendapatkan kemanfaatan, wa imma untuk terhindar dari marah bahaya. Maka seorang hamba yang berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dia mengeluarkan hartanya untuk membeli hewan kurban tadi, khanifidina azani Allah wa iyakum, mungkin dikarenakan dia mengharapkan pahala maslahat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu niatannya. Ingin mendapatkan tujuan, ingin mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi hamba yang saleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau dia meniatkan dari kurbannya tadi, khanifidina azani Allah wa iyakum, supaya terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dan dua hal inilah, khanifidina azani Allah wa iyakum, yang menjadikan kurban tadi betul-betul agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba tadi mengharapkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau hamba tadi takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tatkala kurban tadi ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hukumnya, kedudukannya berbalik 180 derajat. Yang tadinya untuk Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala yang luar biasa tinggi, luar biasa agung, luar biasa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, saat dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala langsung menjadi dosa yang terbesar. Mengapa? Karena tadi manusia tidak akan mengeluarkan hartanya kecuali untuk dua alasan. Kalau sampai dia tujukan sembelihannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia mengharapkan maslahat dari makhluk, atau ingin menghindarkan dirinya dari mara bahaya. Ya. Kenapa Anda berkurban untuk kuburan fulan atau kuburan alan? Oh, saya ingin supaya jodoh saya dimudahkan. Jalbul maslahah. Ya toh? Kenapa Anda rela bersusah payah mencari syarat-syarat yang sukar untuk dipenuhi, yang telah ditentukan oleh juru kunci, juru kunci tempat-tempempat tirakatan, ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, harus datang pada hari yang ketujuh menggunakan membawa baju tujuh warna dengan bunga tujuh rupa dari tujuh gunung dengan tujuh ekor ayam diikuti tujuh anak tetangga, misalkan ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, ya sudah susah payah, syaratnya aneh-aneh macam-macam, ada yang disuruh beli ayam enggak boleh ditawar, satunya lagi suruh beli ayam pakai uang receh, enggak boleh pakai uang besar atau uang kertas, apalagi ditransfer. Semuanya dia lakukan. Ketika ditanya, "Untuk apa?" "Saya kalau enggak melakukan ini nanti kualat." Tahu kualat ya? Tahu kualat. Kira cuma di Jawa istilah kualat, ternyata ada di Ambon juga ya. Nah, saya kalau enggak melakukan, enggak mempersembahkan, enggak potong ayam, nanti saya kualat. Ya, saya sudah terlanjur ikut perguruan silat ini, bela diri ini. Ya, sudah diisi macam-macam sama guru saya. Saya sudah punya simpanan jin 2000 orang, 2000 jin. Ya. Sekali transfer Ustaz 2000 jin. Semuanya ada dalam tubuh saya. Tak tahu sembunyi di mana. Orangnya kecil tapi jinnya ada 2000 di dalam. Ya. Saya kalau enggak menuruti apa yang dikatakan oleh juru kunci tadi, kualat. Ya. Mungkin anak saya nanti ada yang meninggal, atau keluarga saya ada yang jatuh sakit dan seterusnya. Niatannya yang kedua. Daf'ul madar atau daf'u syarri, khanifidina azani Allahu wa iyakum. Nah, niatan inilah yang apabila dipersembahkan, diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka bernilai sebagai bentuk kesyirikan. Bisa dipahami? Hakada ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Itu keterangan disampaikan oleh al-Imam As-Sana'ani rahimahullahu taala. Semua alasan, semua sebab yang menjadikan seorang hamba mengeluarkan hartanya, kalau bukan untuk mendapatkan kemanfaatan, maka untuk terhindar dari mara bahaya. Selesai. Hakada ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, "Atsaniyah," masalah yang kedua atau faedah yang kedua, fihi tafsir fasalli li rabbika wanhar. Dalam bab ini juga terdapat tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar, maka tegakkan salat untuk Rabbmu dan lakukanlah sembelihan, kata Allah Subhanahu wa taala. Di samping ayat ini menunjukkan keutamaan berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, sama seperti keterangan pada ayat sebelumnya, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, namun dalam ayat ini terdapat tambahan salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan atau menjadikan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan ketaatan, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu wahai Nabi alaihi salatu wassalam al-kautsar. Penafsiran yang disebutkan oleh para ulama, al-kautsar adalah nama sungai yang di surga, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, yang dari sungai tadi mengalir sampai ke telaganya Rasulullah alaihi salatu wassalam yang dipersiapkan nanti di yaumul qiyamah di padang mahsyar, sebelum umat beliau alaihi salatu wassalam melewati as-sirat, melewati jembatan yang dibentangkan di atas neraka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melewati jembatan tadi, setiap umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dipersilahkan untuk minum dari telaga beliau alaihi salatu wassalam. Air yang ada dari telaga tersebut bersumber dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan rasulnya tatkala mendapatkan nikmat tersebut, Allah mengatakan fasalli li rabbik, maka salatlah, tegakkan salat untuk Rabbmu sebagai wujud syukur. Ini pengingat bagi kita semua, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, masing-masing kita tentunya mendapatkan nikmat. Terbukti sampai detik ini kita masih hidup melek, ya, menghirup udara pemberian Allah Subhanahu wa taala, belum mati. Berarti masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, masih mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan kadar rezeki masing-masing. Ada yang dilonggarkan rezekinya, ada yang dicukupkan rezekinya, ada yang mendapatkan rezeki pas-pasan, ada yang mungkin mendapatkan jatah rezeki lebih sedikit dari saudaranya yang lain. Terlepas dari hal itu semua, masing-masing dari kita mendapatkan nikmat. Ya, maka bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan nikmat tersebut sebagai sarana untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi mereka-mereka yang mendapatkan kelonggaran rezeki. Ya. Untuk semua pihak yang mendapatkan kenikmatan, dituntut, dihimbau untuk menjadi semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadahnya termasuk ibadah salat. Fasholli li rabbik, maka salatlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin rajin salatnya dan semakin ikhlas salatnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Yang pertama. Bagi yang mendapatkan kelapangan rizki, dihimbau kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan kelapangan rizki tadi supaya menjadi hamba yang terdepan dalam ketaatan, menggunakan rizkinya tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan lakukan sembelihan, lakukanlah kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa melakukan kurban ini yang punya keluasan rizki. Kan gitu. Ya kan? Tuh. Ya apa enggak? Oh, ini nampaknya enggak ada di masjid semua ini. Saya bicara dengan siapa ini? Ya atau tidak? Na'am ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Sehingga ayat ini mengajarkan kepada kita semua pihak tanpa terkecuali yang mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin semuanya mendapatkan rizki tersebut. Baik rizki yang umum atau rizki yang khusus. Ya, dengan kadarnya masing-masing. Karena kita masih hidup. Kalau sudah mati, selesai jatah rizkinya. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha." Tidak akan mati seorang jiwa pun, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, sampai dia menghabiskan secara utuh jatah rizkinya. Ya, berarti terus dapat rizki selama kita masih hidup, gitu ya. Jangan khawatir, khanifidina azani allahu wa iyyakum. Yang mendapatkan rizki, gunakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapatkan rizki yang lebih, ingat, ya, ingat, pergunakan kelebihan harta tadi, kelebihan rizki tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, wanhar, dan lakukanlah sembelihan, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan dengan ibadah maliyah, ibadah yang menggunakan harta, supaya orang-orang yang memiliki kelebihan harta sadar, ya, hartanya tersebut bukan semata-mata untuk ditumpuk-tumpuk tabungan masa depan. Yang penting anak saya ini tercukupi makannya sampai 7 turunan. Dipersiapkan semuanya. Anak pertama nanti megang usaha donat. Donat bukan sembarang donat. Ini donat sudah menguasai seluruh jaringan donat di Nusantara. Jangan antum bayangkan donat goreng di wilayah Kampung Kisar saja. Gitu ya. Anak yang kedua pegang usaha cengkeh. Agak keren. Gitu ya. Anak yang ketiga usaha ini. Anak yang keempat. Kemudian anak yang kelima dari istri yang kedua. Semua dipersiapkan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Bukan sebatas itu. Allah mengingatkan, wanhar, lakukan ibadah maliyah dalam bentuk sedekah yang bersifat sunnah. Dalam bentuk zakat yang bersifat wajib, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, tanpa menunggu datangnya ajakan. Ya. Jangan menjadi tipe-tipe orang yang pasif. Nunggu diajak baru bergerak. Ya. Kalau enggak ada ajakan, tidak ada gerakan. Santai, enggak merasa ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, ketika ada keluhan, "Oh, saya enggak diajak kok." Kan gitu ya. Coba ngomong dari kemarin, sudah saya siapkan uang ini, cuman terlanjur buat muter usaha. Gitu ya. Hakata ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kemudian ats-tsalitsah, kata beliau rahimahullahu taala, faedah yang ketiga, al-bada'atu bila'nati man dhabaha li ghairillah. Rasulullah alaihi salatu wasalam memulai dalam hadisnya Ali radhiyallahu taala an, berita Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan bahayanya dan besarnya dosa tersebut di sisi Allah subhanahu wa taala. Ancamannya adalah ancaman laknat. Makna laknat seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, at-tardu wal ib'adu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ar-rabi'ah yang keempat, la'nu man la'na walidayh, ancaman laknat bagi siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Wa minhu, termasuk dalam ancaman di sini, antala'ana waliday ar-rajul fayala'an walidayka, engkau melaknat kedua orang tua saudaramu kemudian dia membalas melaknat kedua orang tuamu. Nah, baik kita melaknat secara langsung, mencela, memaki secara langsung, atau kita menjadi sebab orang tua kita dicela oleh orang lain, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, sama-sama mendapatkan ancaman laknat. Kalau diancam dengan ancaman laknat berarti termasuk kategori dosa besar. Al-khamisah yang kelima, la'nu man awa muhditsan. Faedah yang kelima, di sini terdapat ancaman laknat pula bagi siapa saja yang melindungi orang-orang yang wajib atau terkena hukuman had. Baik hukuman had karena potong tangan mencuri, atau hukuman had cambuk dikarenakan zina bagi yang belum menikah, atau hukuman had dalam bentuk rajam hingga mati bagi yang berzina dalam keadaan sudah melakukan akad nikah yang sah. Zina muhson, sudah melakukan akad nikah. Gitu ya. Ingat kata-katanya, sudah melakukan akad nikah. Jadi kalau sudah melakukan akad nikah, qabiltu nikahaha bil mahril madhkuri halan, falas. Kalau setelah akad tadi dia berzina, rajam. Walaupun belum dukhul dengan istrinya yang sah. Paham? Nah. Atau orang yang terkena hukuman had cambuk karena qadhaf. Ya, qadhaf ini menuduh orang lain berzina tanpa bukti. Ya. Buktinya harus kuat, harus bisa mendatangkan 4 orang saksi yang bersaksi dengan persaksian yang yakin. Satu orang saja yang ragu, gugur. Gitu ya. Naam, hakata ikhani fidina azani Allahu wa iyakum. Seperti kasus yang pernah terjadi di masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, ada orang yang mengadukan sahabat yang mulia Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala an berzina padahal punya istri baru. Ya. Istri yang keempat atau yang ketiga begitu, enggak diketahui oleh masyarakatnya. Posisinya sebagai gubernur ini, Mughirah ibn Syu'bah, dilaporkan oleh masyarakatnya kepada Umar selaku khalifah. Ya, maka pihak yang melapor diminta untuk mendatangkan 4 orang saksi. Saksi yang pertama bersaksi dengan persaksian yang yakin, meyakinkan. Yang kedua juga demikian, yang ketiga juga demikian, yang keempat sedikit ragu. Gimana bentuk ragunya? Orang yang keempat ditanya, dia memberikan persaksian hanya mengatakan ra'aitu amran 'aziman. Gitu toh. Oh, saya melihat peristiwa besar, dahsyat. Gitu saja. Enggak sedetail, enggak seyakin orang yang ketiga, kedua dan yang pertama. Maka digugurkan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum oleh Umar radhiyallahu taala an. Dan Umar mengatakan, "Ya Mughirah, wahai Mughirah ibn Syu'bah, kalau seandainya orang yang keempat tadi memberikan persaksian yang yakin, la rajamtuka bihijarik, sungguh aku yang akan merajammu dengan tanah tempatmu menjadi gubernur, dengan batu dari tanah tempatmu menjadi gubernur." Ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kembali kepada faedah hadis ini. Ya. Termasuk muhdits, orang yang terkena hukuman had qadzaf, cambuk, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, karena menuduh orang berzina tanpa bukti. Naam. Tayyib. Walaupun nanti ada sedikit pembahasan lebih rinci apabila tuduhannya ini terjadi antar suami istri, suami nuduh istrinya atau istrinya menuduh suaminya. Ya, nanti ada rincian lain ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Beliau mengatakan muhdits di sini wa huwa ar-rajulu yuhditsu syai'an. Yang dimaksud muhdits dalam hadis ini adalah seseorang yang melakukan tindakan yang mengharuskan dijatuhkan hukuman had. Yajibu fihi haqqullah. Yang mengharuskan ditegakkan hak Allah Subhanahu wa taala. Fayaldaji'u ila may yujiruhu min dzalik. Kemudian dia berlindung, mencari perlindungan kepada orang yang bisa memberikan perlindungan. Siapa saja yang memberikan perlindungan kepada orang tadi, sudah tertangkap penguasa, dijatuhkan hukuman had, misalkan kisos, ya, karena bunuh, kemudian dia lari kepada sanak kerabatnya atau kabilahnya, minta perlindungan. Kalau kabilahnya memberikan perlindungan, maka kabilah tersebut mendapatkan ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian as-sadisah yang keenam. La'nu man ghayyara manaral ardi wa hiya al-marasim allati tafriqu baina haqqika wa haqqi jarik min al-ardi fa tughayyiruha bi taqdimin aw ta'khir. Yang keenam, ancaman laknat bagi siapa saja yang merubah patok tanah, yaitu tanda-tanda yang digunakan untuk menentukan mana hak tanahmu dan mana hak tanah tetanggamu. Tidak boleh kita rubah, baik itu dimajukan atau dimundurkan. Ya, sejengkal saja ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ya, mendapatkan hukuman laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sabi'ah yang ketujuh. Al-farku baina la'nil mu'ayyan wa la'ni ahli al-ma'asi 'ala sabilil 'umum. Pada yang ketujuh perlu diperhatikan, kata beliau rahimahullah, ada perbedaan antara melaknat secara vonis individu dengan melaknat ahlul ma'asi secara umum. Kalau melaknat secara tunjuk hidung tidak diperbolehkan kecuali dengan nas. Ya. Bukan berarti setelah kita baca hadis tadi kemudian melihat saudara kita, loh ini kok menyembelih untuk selain Allah, langsung inti mal'un misalkan. Atau dipanggil fulan abu fulan la'anakallah misalkan. Tidak boleh. Itu namanya la'nul mu'ayyan, melaknat secara individu tunjuk hidung, tidak diperbolehkan kecuali dengan nas. Kita diperbolehkan mendoakan laknat untuk pihak-pihak yang memang mendapatkan nas sebagai hamba yang terlaknat. Iblis misalnya. Nasnya jelas, iblis mati di atas kekufuran, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita mengatakan iblis la'anahullah. Ya. Atau misalkan Fir'aun, jelas mati di atas kekufuran, dikatakan Fir'aun la'natullahi alaih misalnya, boleh. Adapun kalau tanpa nas dalil ikhanifidina azani Allah wa iyakum, tidak diperbolehkan bagi kita melaknat secara individu tunjuk hidung secara langsung, fulan abu fulan la'anahullah misalnya, atau dikatakan inti mal'un, tidak boleh ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Adapun kalau melaknat ahlul ma'asi secara umum, itu diperbolehkan. Seperti hadis tadi, Rasul mengatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah, sifatnya umum, tidak ada ta'yin di situ. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian diperbolehkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah. Tayyib. Ats-tsaminah yang kedelapan. Hadhil kisatul azimah wa hiya kisatul dzubab. Dalam bab ini terdapat kisah yang sangat agung yang penuh dengan hikmah, yaitu kisah tentang lalat. Yaitu hadisnya Thariq bin Syihab dari Nabi alaihi salatu wasalam, namun jalan hadisnya dhaif. Nah, disebutkan oleh sebagian para ulama, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kisah tersebut sahih mauquf sampai kepada sahabat Salman radhiyallahu taala. Salman al-Farisi radhiyallahu taala, bukan dari sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam. At-tasi'ah, yang ke-9. Kaunuhu dakhala an-nar bisababi dzalika dzubab alladzi lam yaqsudhu bal fa'alahu takhallusan min syarrihim. Faedah yang ke-9 disebutkan di situ, seseorang dinyatakan masuk ke dalam neraka disebabkan seekor lalat yang dia sembelih. Tujuannya bukan untuk mengagungkan, hanya semata-mata supaya diperbolehkan lewat tanpa gangguan dari kaum tersebut. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Nah, ini kalau kita menganggap hadisnya sahih. Bisa dipahami? Nah, sudah masuk isya? Sudah. Nah, baik. Adapun untuk faedah yang berikutnya, faedah yang ke-10 dan yang berikutnya, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.